وينقاد لأمره ويتألهه ويعبده. Mensucikan Allah, bertasbih, memuji Allah, yang tunduk kepada perintah-perintahnya, wa ta'allahuhu, yang menjadikannya ilah, kesembahan, bergantung kepadanya, wa ya'buduh, dan menyembahnya. Jami'u ma fi samawati wa ardh, semua yang ada di langit dan di bumi, makhluk hidupnya, ataupun yang makhluk yang mati, benda-benda mati dan benda-benda hidup semuanya, yani bertasbih memuji Allah, yang kecil maupun yang besar. Li'annahu al-kamilul malik, karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna, lagi maha menguasai, memiliki. Alladhi lahu mulkul alim al-ulawi was-sufali, zat yang kepunyaannya lah kerajaan, kekuasaan yang ada di kerajaan yang ada di atas, alam-alam yang ada di atas dan alam-alam yang ada di bawah. Fal jami'u mamalikuh, semuanya adalah milik Allah, berada di dalam kekuasaan Allah, kerajaan Allah. Wa tahta tadbirihi, dan di bawah kendali dan pengaturan Allah. Tidak ada satupun yang lolos dari kekuasaan dan pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Qudus, Al-Malikul Quddus, Al-Quddus Al-Mu'adzam, zat yang maha diagungkan, yang maha dimuliakan. Al-Munazzah, yang suci. An kulli afatin wa naqs, dari semua yakni hal-hal yang rusak dan kekurangan. Bersih dari kerusakan dan kekurangan. Al-Aziz, zat yang aziz. Al-Qahir lil asya kulliha, yaitu zat yang memaksa, mengalahkan segala sesuatunya. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah, tidak ada yang bisa lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada yang bisa membuat Allah lemah. Al-Hakim, yang memiliki hikmah. Fi khalqihi wa amri, dalam menciptakan penciptaannya, yaitu dia menciptakan segala sesuatu, bahkan menciptakan iblis dan menjadikannya musuh. Musuhnya itu punya hikmah yang mungkin Allah beritahukan kepada sebagian hambanya tentang hikmah tersebut, ada yang Allah sembunyikan dalam ilmu ghaib di sisinya. Wa amrih, begitu pula perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berubah mungkin di satu ketika, ini perintah itu berlaku, mungkin pada kesempatan lain, pada zaman yang lain, kondisi yang lain, perintah itu berubah. Qala fa hadhihi al-awsafu al-'azimah, sifat-sifat yang agung ini, mimma tad'u ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah. Sifat-sifat yang mulia yang agung ini termasuk hal-hal yang mengajak, mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah satu-satunya, tidak menyekutukannya dengan apapun juga. Ini sebagai artinya mengajak manusia itu berpikir, ketika Allah menyebutkan semua yang ada di langit dan di bumi yang bertasbih memuji Allah. Nah, bahkan orang ini makhluknya mereka sembah pun itu memuji Allah, tidak rida dengan perlakuan perbuatan mereka terhadap orang ini, orang-orang yang menyembah mereka itu terhadap diri mereka, yang disebutkan dalam riwayat oleh diterangkan para ulama, benda-benda yang disembah oleh ini selain Allah akan menjadi kayu-kayu bakar yang akan membakar, menyiksa orang-orang yang menyembahnya. Nah, sifat-sifat yang sedemikian ini mestinya menyadarkan manusia bahwa semua yang mereka sembah selain Allah tidak memiliki hal ini, tidak memiliki sifat-sifat yang mulia ini, sehingga tidak layak untuk mereka meminta kepadanya, baik itu yang mereka panggil, yang mereka seru adalah yakni nabi-nabi, ataupun malaikat, ataupun orang-orang saleh, apalagi benda-benda matinya yang sama sekali mereka tidak memiliki sifat seperti ini. Amwat ghairu ahya, mati mereka tidak hidup, sehingga tidak layak mereka untuk menyembah segala sesuatu selain Allah, karena mereka tidak memiliki sifat-sifat yang sempurna seperti ini. Qala rasulullah, qawluhu huwa alladhi ba'atha fil ummiyin, dan dialah yang telah mengutus di kalangan ummiyin, umat yang ummi, yang mereka tidak memiliki Alkitab, tidak mempelajari Alkitab, rasulan, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka juga, sesama ummiyin. Yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan, mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wa hikmah, dan mengajari mereka Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal dahulu mereka itu dalam keadaan sesat, dalam kesesatan yang nyata. Nah, jahiliyah jahla, yakni mereka betul-betul jadi jatuh derajat mereka dan lebih rendah daripada binatang. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa azizul hakim, dan orang-orang yang lain selain mereka yang belum bertemu dengan menyusul mereka, yang belum datang ketika itu. Artinya Allah mengutus Rasul itu tidak hanya untuk orang-orang yang hidup yang ditemui oleh Rasulullah SAW, tapi juga untuk orang-orang yang datang. Bagaimana dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang Rasulnya, dan dengan Al Quran wa liunzirakum wa man balagh. Ini Allah mengutus Rasulnya dan beliau mengatakan, aku diutus kepada kamu untuk memperingatkan kamu dan orang-orang yang sampai kepadanya Al Quran, walaupun Rasulullah SAW tidak bertemu dengan mereka. Jadi kita umat-umat yang di belakangan ini termasuk di dalam ayat ini dan juga ayat yang disebutkan dalam surat Al-An'am. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwa azizul hakim, dan dia maha perkasa dan lagi maha memiliki hikmah. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan itu merupakan keutamaan atau karunia yang sangat sangat besar, anugerah yang tiada bandingnya, yang tiada sara, tidak ada yang bernilai dengan diutusnya seorang rasul kepada kita. Allah juga menyebutkan dalam ayat yang lain, laqad mannallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Anugerah yang sangat besar yang tidak mungkin bisa dibalas. Nah, qala al murad bil ummiyin sini, dan maksud dengan ummiyin alladziina la kitaba 'indahum, yang mereka itu tidak memiliki kitab, mereka tidak pernah diturunkan mewarisi alkitab dari orang-orang sebelum mereka. Wala atharu risalah, tidak pula ada bekas-bekas risalah di sana. Nah, minal arab wa ghairihim mimman laysu min ahli kitab, dari kalangan orang-orang Arab dan yang selain mereka dari orang-orang yang mereka tidak diturunkan alkitab padanya. Ini tidak ada Taurat pada mereka, tidak ada Injil, tidak ada Zabur. Nah, juga tidak ada diutus kepada mereka rasul. Nah, ini bukan jadi diturunkan kepada ahli kitab. Nah, tapi keberadaan beliau sallallahu alaihi wasallam diutus bukan hanya sebagaimana diterangkan dalam ayat ini dan ayat yang lain, bahwa bukan hanya untuk orang-orang Arab yang Rasulullah temui, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Famkanallahu taala alaihi minnatan 'azima. Ini Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan anugerah yang besar kepada orang-orang ummi ini. Azam, yang lebih hebat, lebih besar min minnatihi 'ala ghairihim, dibandingkan karunia Allah kepada umat selain mereka. Li'annahum ajimuna lil 'ilmi wal khair wal khabar wal khair, karena mereka tidak punya ilmu, tidak punya kebaikan ketika itu. Nah, hidup seperti yakni binatang-binatang yang tidak hanya yang hanya yakni memuaskan syahwat sebagian besarnya, sehingga jarang-jarang ada orang yang lurus. Makanya disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika itu zaman abad ke-6 Masehi, ketika itu bukan hanya kalangan Arab yang rusak, tapi juga seluruh dunia. Seluruh dunia ahlul kitabnya yang mereka memiliki Alkitab itu mungkin cuma beberapa gelintir orang yang mereka mengerti tentang tauhid yang dibawa oleh Nabi Musa, tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa, yang ini sempat ditemui oleh Salman Al-Farisi. Nah, dan beberapa gelintir orang yang di kalangan orang Arab yang mereka bersih punya ini dari sifat-sifat jahiliyah jahla ketika itu. Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian apalagi Waraqah bin Naufal, termasuk di dalamnya Salman yang bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang ini menyelamatkan agama mereka jauh. Nah, sementara manusia-manusia yang lainnya ketika itu seperti dikatakan oleh Rasulullah, inna Allah maqata ahlal ardi kullihim illa baqaya min ahlil kitab. Nah, Allah murka kepada penduduk bumi ketika itu. Nah, seluruhnya yang ajamnya, ya, dan juga orang-orang Arabnya, kecuali sisa-sisa ahlul kitab ini segelintir yang bisa dihitung dengan sebelah tangan. Ya, sangat-sangat jarang mereka yang masih lurus akidahnya. Ya, apalagi orang Arabnya. Adimuna lil aini wal khair. Mereka tidak punya ilmu dan tidak punya kebaikan ketika itu. Wa kanu fi dhalalin mubin, dan mereka betul-betul dalam kesesatan yang nyata. Ini ditegaskan lagi, disebutkan lagi oleh Ja'far bin Abi Thalib ketika berada di hadapan Raja Najasyi. Mereka dialog dengan Raja Najasyi dan menerangkan keberadaan mereka di sana, menyelamatkan agama. Kami dahulu, wahai baginda, bahwa kami dahulu adalah orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah. Kami makan bangkai. Makan bangkai yang tidak disembelih karena dengan nama Allah. Kemudian kami melakukan perbuatan-perbuatan keji, yang kuat menindas yang lemah. Merusak hubungan silaturahmi, menindas mendzalimi yang lainnya, menumpahkan darah, itu kerjaan mereka. Tapi setelah itu datang Rasul yang kami kenal nasabnya, yang mengajak kami kepada makarimal akhlak, akhlak yang mulia, menyantuni fakir miskin, menolong sesama dan seterusnya. Wa yata'abbaduna lil asjar, mereka dahulu yata'abbaduna lil asjar. Mereka menghambakan diri kepada pohon-pohon kayu, wal asnam, berhala-berhala, patung-patung yang diukir, wal ahjar, dan batu-batu. Digambarkan walaupun bentuknya cuma sekedar mengusap, seperti kaum muslimin kadang-kadang memberi isyarat ataupun mengusap yakni Ka'bah. Mereka berhala-berhala itu mereka kelilingi, mereka muliakan, mereka usap mengambil berkahnya. Wa yatakhallaquna bi akhlaqi sibaa'id dhariyah, mereka berakhlak dengan akhlak binatang-binatang buas yang membahayakan. Kelakuannya ini yang kalah, yang kuat menindas yang lemah. Ya'kulu qawiyyuhum dha'ifahum, yang kuat memakan yang lemah. Wa qad kanu fi ghayatil jahl bi ulumil anbiya, dan betul-betul mereka pada puncak yakni kejahilan tentang ilmu para nabi. Padahal mereka, bagi orang-orang Arab ini, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Peninggalan-peninggalan beliau yang besar-besar masih terlihat di hadapan mereka. Ka'bahnya, ada zam-zamnya, ada Hijr Ismail, kemudian bahkan talbiyah yang mereka lakukan pun juga ada talbiyah Nabi Ibrahim, walaupun mereka tambah. Mereka tambah dengan kesyirikan. Faba'athallahu fihim rasulan minhum, kemudian Allah mengutus kepada di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ya'rifuna nasabahu, mereka kenal nasabnya, bahkan merupakan nasab yang paling pertengahan dan paling mulia di kalangan nasab orang-orang Quraisy, yang tidak keluar dari nasab tersebut, yakni beliau dari perzinahan yang terjaga bersih. Kalau misalnya disebutkan dalam riwayat bahwa mereka ada yang menikahi istri bapaknya, ini termasuk di antara syariat-syariat di zaman dahulu. Boleh. Di syariat di zaman dahulu itu boleh mereka menikahi istri bekas istri bapaknya. Bukan ibu kandung mereka, tapi bapaknya menikah dengan wanita lain, kemudian meninggal, mereka yang mewarisi. Mereka menikah dengan wanita tersebut. Dan ini terjadi dalam garis nasab, termasuk nasab Rasulullah, tapi bukan beliau tidak termasuk di dalam hasil perbuatan yang seperti ini. Misalnya Hasyim bin Abdi Manaf itu lahir dari pernikahan yang sah. Walaupun mungkin sebelum itu Abdi Manaf punya yakni menikah dari dengan istri bapaknya, tapi dari sobinya terus ke bawah. Seperti Hasyim juga menikah istri bapaknya, tapi juga menikah dengan Salma, ibu dari Abdul Muthalib. Lahir seperti itu. Jadi tidak ini terkotori dengan, walaupun itu kebiasaan jahiliyah zaman itu, boleh, tapi beliau bersih. Ini mereka kenal nasab Rasulullah SAW seperti itu. Wa ausafahu, mereka kenali pula sifat-sifat beliau, al-jamilah wa sidqahu, dan mereka mengenal pula sifatnya kejujuran beliau. Bahkan dalam keadaan beliau sudah dimusuhi oleh mereka, dimusuhi, dianggap dusta, dan ketika membawa risalah, menyampaikan wahyu, dan ini mereka bukan hanya kabilah Arab, hanya Quraisy, tapi bahkan di sekitar mereka. Nah, memusuhi beliau. Tapi dalam keadaan demikian, mereka tetap menitipkan barang. Ya, menitipkan hal-hal yang bisa mereka titipkan untuk dijaga oleh Rasulullah SAW. Sehingga ketika hijrah itu, Rasulullah SAW hijrah, beliau menyuruh Abu Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di situ selama beberapa hari untuk mengembalikan amanah-amanah yang dititipkan kepada beliau. Qala wa anzal alaihi kitabahu, dan Allah turunkan kepada beliau kitabnya, ini Al-Qur'an, yatlu alaihi ayati, yang Allah yang beliau bacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, al-qati'ah, yang pasti, al-mujibah lil iman wal yaqin, yang mengharuskan untuk kita beriman dan meyakini berita-berita yang ada di dalamnya dengan kejujuran beliau, dengan sifat-sifat beliau yang baik, sehingga mereka betul-betul memandang, yakni apa namanya, bahkan seperti yang di, kenapa Khadijah bintu Khuwailid istri Rasulullah sendiri memberikan semangat di saat-saat beliau sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan membawa wahyu yang pertama kali, beliau khawatir akan dirinya, tapi oleh Khadijah dibangkitkan semangat. Nah, bahwa Allah tidak akan menghinakan engkau, bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan engkau. Engkau suka menyambung silaturahmi, yakni menyantuni orang miskin, menyayangi anak-anak yatim dan seterusnya. Sifat-sifat yang baik. Sehingga ketika keadaan beliau tidak mungkin karena gangguan jin dan syaitan. Begitu juga pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau berangkat hijrah dan ditemukan, ya bertemu dengan seorang apa, kepala kampung di Barqil Khamar. Nah, orang seperti engkau, wahai Abu Bakar, tidak pantas untuk keluar, apalagi diusir dari negeri ini. Kamu suka menyambung silaturahmi, membantu orang miskin, menolong anak yatim, dan seterusnya. Nah, ya, sehingga ini membuat mereka sebetulnya tidak ada lain yang mereka, yang muncul permusuhan di antara mereka, kedengkian, kecuali kedengkian dan persaingan dalam hal kebaikan. Ini diakui, bahkan dalam sebagian riwayat, Abu Jahal sendiri mengakui bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW seperti yang juga dikatakan oleh Abu Sufyan, benar. Tapi ketika mereka orang-orang Bani Hashim, Bani Abdi Manaf dengan Bani Makhzum itu bersaing dalam hal merebut pengaruh. Ketika ada orang ini, mereka memberi makan, menyantuni orang miskin, menolong anak yatim dan seterusnya, mereka juga melakukannya. Dikenal di kalangan Bani Makhzum orang-orang yang luar biasa baiknya, dermawan, pemurah. Melihat ini dikenal di kalangan mereka. Nah, tetapi ketika Bani Hashim ada yang mengaku kami dapat, dia mendapatkan wahyu, bagaimana kami mau mengaku apa lagi? Nah, dalam membuat kelebihan tidak mungkin. Dan ini dijaga oleh mereka, sifat kejujuran ini sangat-sangat dijaga oleh mereka. Qala wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka bi an yafassahum alal akhlaqil fadilah, dengan menganjurkan mereka untuk memiliki akhlak yang mulia. Wa yufassiluha lahum, dan bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam memerincinya, menerangkan secara detail, bahkan tidak hanya melalui keterangan tapi juga dari perbuatan beliau. Wa yazjaruhum anil akhlaqi radilah, dan beliau pun mengingatkan mereka, menghalangi atau melarang mereka dari perkara akhlak-akhlak yang rendah. Qala wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, beliau pun mengajari mereka kitab Al-Quran, yaitu Al-Quran, dan hikmah, sunnah. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran, wa ilmu sunnah. Tentang Al-Quran ini, lafzan wa ma'nan. Yani Allah Rasulullah mengajari mereka cara membacanya, menghafalkannya, ini melafadkannya, juga mengajarkan tentang makna-maknanya, tafsirnya. Nah, itu semua diterangkan oleh Rasulullah. Tidak dengan dalam bentuk ucapan, beliau menerangkan apa ayat, yaitu kalimat-kalimat dalam Al-Quran, tapi dalam bentuk praktek. Nah, bagaimana maksud ayat-ayat tersebut? Qala wa 'allama sunnah, wa 'ilma sunnah, dan ilmu tentang sunnah. Al-mustamil dalika ala ulumil awalin wal akhirin, yang semua itu menghimpun, mencakup ilmu-ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang datang belakangan. Fakanu ba'da hadha ta'lim at-tazkiyah minhu a'lamal khalqi, yang kemudian orang-orang yang didatangi oleh Rasul ini sallallahu alaihi wasallam, yang setelah pendidikan dan pengajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sesudah pensucian yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini kepada mereka, menjadi orang-orang yang paling tahu, orang-orang yang paling berilmu tentang Allah, paling mengerti tentang agamanya. Balkan a'immata ahli al-ilmi wad-din, bahkan mereka menjadi imam-imam yakni ahli ilmu, dari orang-orang yang memiliki ilmu dan agama. Wa akmalal khalqi akhlaqan, dan makhluk yang paling sempurna akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mereka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang diajar langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka tidak ada lagi yang lebih baik dari mereka. Nah, wa asanahum hadiyan wa samtan, dan mereka adalah makhluk-makhluk atau manusia-manusia yang paling baik tuntunannya dan kepribadiannya, keteladanannya. Wa ihtadaw bi anfusihim. Nah, mereka mengambil petunjuk dengan diri mereka sendiri. Artinya mereka sendiri yang datang betul-betul untuk membuka hati mereka untuk menerima ajaran dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hudatal mu'minin. Wa hadaw ghairahum, dan juga membimbing orang lain. Fasaru a'immatul muhtadin, sehingga mereka menjadi imam-imam yang membawa petunjuk, juga sekaligus imam-imam yang mendapat petunjuk. Mereka dibimbing. Wa hudatal mu'minin, dan pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Mengarahkan, memberikan bimbingan kepada orang-orang yang beriman yang ada dan datang setelah meninggal mereka atau yang tidak mereka temui. Falillahi alaihim bibaatihi hadzal rasul sallallahu alaihi wasallam akmalan nikmah. Jadi Allah atas mereka, ya Allah memiliki hak yang harus mereka tunaikan, yaitu dengan kenikmatan yang sangat sempurna kepada mereka dengan mengutus rasul sallallahu alaihi wasallam ini kepada mereka. Akmalan nikmah, itu nikmat yang paling sempurna, wa ajallu minha, dan pemberian yang paling mulia. Wa qauluhu wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, yani orang-orang yang selain mereka yang belum bertemu dengan mereka. Ai wa mta'ai, Allah menyatakan wa mtanna ala akharina min ghairihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan karunia bukan hanya kepada mereka para sahabat Rasulullah, orang-orang yang pertama kali bertemu mendapatkan wahyu ini, yakni individu dari Rasulullah SAW, tapi juga yang selain mereka. Hai min ghairil ummiyin, juga yakni atau juga yang selain orang-orang ummi. Hanya orang mungkin orang-orang yang mempelajari Alkitab atau yang lainnya. Mimman ya'ti ba'dahum, dari orang-orang yang datang setelah mereka. Wa min ahlil kitab, termasuk dalamnya ahlul kitab. Lamma yalhaqu bihim, yang belum bertemu dengan mereka. Ai fiman basyara da'wat rasul, yaitu juga ini orang-orang yang bertemu langsung, yakni dari kalangan ahlu kitab yang ketika itu mungkin bertemu langsung dengan Rasulullah atau yang datang setelah mereka. Mimman yati ba'dahum basyara da'wat rasul, yang bertemu langsung atau menerima langsung dakwah Rasulullah SAW. Wa yuhtamal annahum lamma yalhaqu bihim fil fadl, atau mana lainnya adalah akharina minhum lamma yahaqu bihim, ini orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan seperti keutamaan mereka. Wa yuhtamal an yakunu lamma yahaqu bihim fi zaman, bisa juga yang dimaksud lamma yahaqu bihim di sini adalah orang-orang yang belum bertemu dengan mereka dalam hal waktu, masa rentangnya jauh seperti kita. Wa ala kullin, apapun maknanya, fakilal maknayain sahih, makna yang manapun benar. Jadi kata wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, seperti disebutkan dalam surat Al-Qur'an bihi wa man balagh, untuk aku peringatkan kamu dengannya, dengan Al-Qur'an ini, wa man balagh, dan orang-orang yang sampai kepada mereka Al-Qur'an. Jadi tidak hanya kepada mereka yang ummi ini ataupun ahlul kitab yang hidup di masa itu, tapi juga orang-orang yang di luar mereka seperti yang datang setelah mereka dan sampai kiamat. Qala fa innal ladina ba'athallahu fihim rasulah, karena orang-orang yang Allah utus di tengah-tengah mereka rasulnya ini sallallahu alaihi wasallam, wa syahaduhu, dan mereka menyaksikannya, melihat mukjizatnya, melihat kebenarannya ini, apa yang disampaikannya, bukti-bukti kerasulannya. Wa basyaru da'watahu, dan bertemu langsung menghadapi dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Hasalahum minal khasa'is wal fadail, betul-betul mereka mendapatkan keutamaan, keistimewaan yang khusus dibandingkan orang-orang yang selain mereka. Mala yumkin ahadan ayal hatahum fi anam fiha, yang tidak mungkin bagi siapapun untuk menyusul atau menyaingi mereka. Nah, sampai keadaan mereka itu disebutkan dunia ini, nah, mut, setengah mut mereka itu tidak akan mungkin bisa diimbangi. Ya, ini orang-orang yang berinfak emas sebesar gunung Uhud. Nah, bahkan debu yang di apa namanya didapatkan di keterangan para ulama, debu yang ya, dirasakan yang hingga menerpa orang-orang semacam Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, itu lebih utama, lebih baik daripada zaman-zaman Umar bin Abdul Aziz misalnya. Nah, keutamaan mereka yang tidak mungkin diimbangi oleh orang-orang yang datang setelah mereka, sehingga mereka pantas untuk menjadi teladan, standar dan acuan dalam kita beragama. Qala wa hadha min izzatihi wa hikmatihi, dan ini termasuk di antara keperkasaan Allah, izzah Allah dan hikmahnya menjadikan, memilihkan orang-orang yang seperti ini menjadi penolong dan pembela ataupun yang apa namanya sahabat Rasulnya, seperti dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang ini dihukumi oleh para ulama marfu, nam innallaha yanzuru ila qulubi ibadihi ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa wajada qalban quluba ashabi Muhammad atyaba quluban. Allah melihat hati-hati makhluknya setelah hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah dapati hati-hati sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati yang paling baik. Maka Allah jadikan mereka wuzara'a nabiyhi, pembantu-pembantu nabinya, pembela-pembela nabinya, berjihad bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala wa haitsu lam yatruk ibadahu hamalan, yaitu di yang sisi lainnya, makna lainnya bisa yakni di mana Allah tidak membiarkan hamba-hambanya begitu saja sia-sia. Wala sudan, maknanya sama. Bal ibta'atsa fihim ar-rasul, bahkan Allah mengutus di tengah-tengah mereka rasulnya. Jadi setelah Allah menciptakan makhluknya, memberi rezeki kepada mereka, Allah tidak membiarkan mereka sia-sia menjalankan tugas mereka beribadah kepada Allah dengan akal dan perasaan mereka. Tapi Allah utus kepada mereka rasul-rasul di setiap zaman untuk membimbing mereka, mengenalkan mereka apa yang jadi hak Allah yang harus mereka tunaikan, mengenalkan mereka kepada Allah dan memperkenalkan tentang sifat-sifat Allah, menerangkan hak-hak Allah secara rinci kepada hamba-hambanya. Wa amarahum wa nahahum, Allah perintahkan mereka kemudian Allah melarang pula mereka. Wa dzalika min fadlillahil azim, dan ini semua termasuk di antara karunia Allah yang sangat besar. Alladzi yutihi may yasha'u min ibadihi, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki di kalangan hamba-hambanya. Wa huwa afdalu min ni'matihi 'alaihim bi 'afiyatil badan wasi'atir rizq, yang karunia ini rahmat dan nikmat diutusnya rasul, diberikannya mereka ini kepada mereka Islam, dimasukkannya ke dalam hati mereka iman, itu adalah nikmat yang paling besar, yang lebih besar, yang lebih utama daripada kesehatan badan dan luasnya rezeki. Wa ghairi dzalika minan na'im minan ni'amid dunyawiyah, dan nikmat-nikmat duniawi lainnya. Fala a'zama min nikmatid din allati hiya madatul fawz wa sa'adatul abadiyah, sehingga oleh karena itu tidak ada nikmat yang lebih besar daripada nikmat agama, nikmat ilmu dan iman, nikmat al-Islam, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat taufik kita mengenal al-haq, kita diberi bimbingan oleh Allah untuk mengamalkan menjalankan al-haq dan menyampaikannya, yang merupakan inti dari kebahagiaan, kemenangan dan kesenangan yang abadi. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga disyukuri nikmat itu, nikmat berupa agama ini, dengan kita mencintainya, ini dengan apa namanya salah satunya adalah dengan mempelajarinya, memahaminya, tafaqquh fid din, kemudian kita mengamalkan dan menyampaikannya. Wallahu a'lam bishawab.